Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan Kitab Shalah dari Kitab Al-Mulakhas Fikhi. قال المؤلف حفظه الله تعالى وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. الله تعالى berfirman وما أمروا tidaklah mereka diperintahkan إلا ليعبدوا الله kecuali untuk beribadah kepada Allah مخلصين له الدين mengikhlaskan kepadanya agama حنفاء agama yang hanif yaitu menjauhi syirik condong kepada tauhid dan menjauhi syirik wa yuqimus shalah dan mendirikan salat. Wa qala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman wa aqimus shalah dan dirikanlah salat. Fi mawadhi'a katsiratin fi min kitabihi al-karim. Terdapat kalimat wa aqimus shalah dirikanlah salat terdapat di tempat yang banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa qala ta'ala kulli 'ibadi alladziina aamanu yuqiimus shalah. Katakanlah kepada hamba-Ku yang beriman hendaklah mereka menegakkan salat. Wa qala subhanahu dan Allah Ta'ala subhanahu berfirman fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah. Maksudnya adalah salat. Hina tumsuna ketika kalian di waktu sore wa hina tusbihun dan ketika kalian di waktu pagi. Walaul hamdu fis samawati wal ardh dan hanya milik Allah pujian di langit dan bumi wa asyya dan di waktu malam wa hina tudhhirun dan ketika di waktu siang. Maksudnya di sini menjelaskan tentang waktu salat ya, isyarah kepada waktu salat. Faman ata alaihi waqtaha wa huwa balighun aqilun, barang siapa yang datang kepadanya waktu salat sementara dia balig dan aqil, wajabat alaihi maka wajib salat terhadapnya. Illa haidan wa nufasa, kecuali seorang perempuan yang haid dan nifas. Fala tajibu alaihima, maka tidak wajib terhadap keduanya. Wala yaqdiyaniha, dan keduanya tidak mengqadha salat. Idza taharata ijma'an, apabila mereka suci berdasarkan ijma'. Wa man kana za'il, za'ilul haqli, barang siapa atau man kana za'ilal akli, barang siapa keadaannya ini hilang akalnya, binaumin baik itu dengan tidur aw igmain atau pingsan wa nahwi atau semisalnya, wajib alaihil qada hina yashu, wajib bagi dia qada ketika dia tersadar. Ini nanti kita ada bahasannya tersendiri ya, tentang salatu ahlil adar, salatnya orang-orang yang memiliki udzur. Wa qala ta'ala inna Allah ta'ala berfirman wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama 'ala an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur dari salatnya kemudian atau dia lupa, maka hendaklah dia melakukan salat ketika dia mengingatnya. Walzamu wa yalzamu waliyus saghir, dan diwajibkan kepada waliyus saghir, para wali anak kecil. Ayyamurahu bis salati idza balagha sab'a sinin. Untuk memerintahkan anaknya ini, anak kecil ini, untuk melakukan salat apabila dia sudah sampai 7 tahun. Wa in kana la tajibu alaihi, walaupun hal itu tidak wajib kepadanya, kepada anak kecil tersebut. Walakin liyahtamma biha, akan tetapi supaya anak kecil tersebut memperhatikan salat. Wa yatamarrana alaiha, supaya terlatih melakukan salat. Wal yuktab lahu waliwalihi al ajr, dan supaya dicatat baginya, bagi anak kecil itu, dan kepada walinya pahala. Idza shalla, apabila anak kecil tersebut salat. Li umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa melakukan perbuatan baik maka bagi dia pahala 10 kali lipat semisalnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama rafa'at ilaihi imra'atun sabiyan, ketika seorang perempuan mengangkat ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang anak kecil. Faqalat, maka berkata perempuan tersebut, alihada hajjun, apakah bagi dia haji, maksudnya apakah dia hajinya sah dan berpahala. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am ya, walakil ajr, walaki ajr, dan untukmu pahala. Fayu'allimuhu waliyuhu as-salata wa taharata laha, maka hendaklah seorang apa walinya ini mengajari anak kecil tersebut salat dan taharah, bersuci untuk salat. Wa yajibu 'alal wali, dan selain itu pula wajib kepada seorang wali. Kenapa disebut wali bukan orang tua? Karena terkadang anak kecil ini orang tuanya misalkan meninggal, ya, maka yang menjadi walinya dia bertanggung jawab terhadap anak kecil tersebut. Wajibu alil wali, dan wajib terhadap wali anak kecil tersebut, ayat daribas saghira, memukul anak kecil, idza tahawana bisalah, apabila dia melalaikan salat, waqad balagha asyra sinin, sementara anak kecil tersebut sudah sampai umur 10 tahun. Yang tentunya pukulannya bukan pukulan mubarrih, ya, mubarrih ini pukulan yang melukai atau yang semisalnya. Jangan, bukan berarti kalau tidak luka tapi biru, ya, misalkan dipukul pakai alat atau pakai tangan, nggak apa-apa katanya, karena nggak luka. Karena dalam apa hadis atau dalam keterangan ulama itu ghairu mubarrihin, ya, pukulan yang apa tidak melukai. Berarti kalau tidak melukai boleh, bukan itu maksudnya, tetapi maksudnya adalah yang tidak melukai dan yang semisalnya, ya. Artinya apabila sesuatu itu melukai atau tidak melukai tetapi sejajar atau tingkatannya seperti melukai, ya, seperti lebam yang hilang apa bekasnya ini lama, berarti ini keras, ya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain nanti ana akan bacakan fatwa Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz, ya, menjelaskan tentang bagaimana cara mendidik anak yang dia nakal atau yang semisalnya, sulit diatur dan yang semisalnya. Nanti insya Allah akan anda bacakan mudah-mudahan di waktu yang akan datang. Nah, muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian bisalah dengan sholat, wahum abna usab yasinin, sementara mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, alaiha li ashrin, pukullah mereka karena sholat sementara umur mereka 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dari al-madaji', dari tempat tidur. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhum. Wa la yajuzu ta'khiru shalaatan waqtiha, dan tidak boleh seseorang mengakhirkan salat dari waktunya. Qala Allah Ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat ini telah diwajibkan kepada kaum mukminin, telah ditetapkan kepada kaum mukminin dengan waktu tertentu, pada waktu tertentu. Ay mafruudatun fi awqatin muayyanatin. Yaitu maksudnya diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. La yajuzu ta'khiruha anha, tidak boleh seorang mengakhirkan dari waktu tersebut. Illa liman yuridu jam'aha, kecuali bagi orang yang menginginkan untuk menjama'nya. Ma'a ba'daha, beserta sholat setelahnya, seperti duhur dengan asar, ya. Jam'at ta'khir, yaitu dengan dijama' ta'khir. Idza kanat mimma yujma', apabila sholat yang boleh dijama'. Wa kana mimman yubahu lahumul jama', dan juga ini berlaku bagi orang yang diperbolehkan melakukan jama', ya, seperti orang yang safar atau orang yang sakit, ya, atau yang semisalnya. Wa matakhiru salatil laili ila an-nahari aw salatin nahari ila al-lail aw al-fajri ila ma ba'da thulu'i syams fala yajuzu bihalin minal ahwal. Maka adapun mengakhirkan salat malam dilakukan di siang hari, atau salat siang dilakukan di malam hari, atau salat fajar dilakukan sampai setelah terbitnya matahari, maka hal ini tidak boleh sama sekali. Lali janabatin, tidak boleh dikarenakan janabah. Wala najasatin, atau dikarenakan najis yang ada padanya. Wala ghairi dhalika, dan tidak pula boleh selain itu. Bal yusalliha fi waqtiha ala hasbi halihi, bahkan dia sholatlah, atau hendaklah dia sholat di waktu sesuai keadaannya. Nah, di sini ada penting tanbih dari Syekh rahimahullah ta'ala. Wa ba'dul juhal, dan sebagian orang-orang yang jahil, qad yakunu fi halati ilajin fil mustashfa, terkadang dia berada dalam keadaan sedang penyembuhan di rumah sakit. Ala saririn, berada di atas kasur. La yastati'un nuzul, la yastati'un nuzula minhu, dia tidak bisa turun dari kasurnya. Aw la yastati'u taghyira thiyabihi allati 'alayha an-najasah, atau dia tidak bisa mengganti pakaiannya yang ada najisnya. Aw laisa indahu turab, atau dia beralasan tidak ada nam tanah. Ya tayammamu bihi, untuk bertayamum dengannya. Aw la yajidu mayyana yuna nawala yunawilu yunawiluhu iya, atau tidak ada orang yang menolongnya, membantu dia untuk berwudu atau yang semisalnya. Fa yuakhiru sholata an waqtiha, kemudian dia mengakhirkan sholat dari waktunya. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, usalliha fi ma ba'du idza zalal udzur, aku akan melakukan sholat nanti kalau sudah hilang udzurnya, ya, nanti kalau sudah hilang udzurnya. Wa hadza khata'un 'azim, ini merupakan kesalahan yang besar. Wayadi'un lissalah, watadji'un lissalah, sehingga dia melalaikan sholat. Awqa'ahu fihil jahlu wa adamis su'al, terjadi padanya kejahilan, kebodohan, dan tanpa bertanya. Fal wajib ala misli hadha, yang wajib terhadap orang yang keadaannya seperti ini, ayyusalliya ala hasbi halihi fil waqt, hendaklah dia melakukan sholat sesuai keadaan dia di waktu yang tepat, ya. Waktu jazi'uhu salatuhu fi hadhihi hal, dan sah salatnya dalam keadaan seperti ini. Walau shalla biduni tayammum aw bi thiyabin najasatin, ya, walaupun dia salat tanpa tayammum atau salat dalam keadaan najis, ya, dalam keadaan baju najis. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Hatta walau sholla ila ghairi qiblah, sampai walaupun dia sholat bukan menghadap kiblat. Idza kana la yastati'u istiqbal al-qiblah, apabila dia tidak mampu menghadap kiblat karena tadi sakit, ya, karena tidak ada yang membantu dia, misalkan, fa sholatuhu sahihah, maka sholatnya sahihah. Insyaallah naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.